kau melihat jauh mendekat, sementara ku di sana menjaga nyala. Pernah kau tertidih sesuatu yang pedih? Aku pernah ku biarkan ku jalani, dan bahasaku, bahasamu, bahasa kita sama. Tapi mengapa, duhai kenapa, kita tak bisa bicara? Bahasaku, bahasamu, bahasa kita sama. Tapi mengapa, duhai kenapa, kita tak bisa bicara? Pernah kau mendaki suatu hari, kau dapati semuanya sama saja, dan semua menghilang, terapung tenggelam. Ku nikmati, ku syukuri, karena apa lagi? Bahasaku, bahasamu, bahasa kita sama. Tapi mengapa, duhai kenapa, kita tak bisa bicara? Bahasaku, bahasamu, bahasa kita sama. Tapi mengapa, duhai kenapa, kita tak bisa bicara?